hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda nahmaduhu hamdan li'azimi sultanihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak amalan saleh yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, termasuk dari amalan saleh yang begitu tinggi nilainya, besar pahalanya, menghapuskan banyak dosa dan menjadi sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru oleh umatnya, adalah banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak amalan saleh yang Allah janjikan ampunan dan pahala besar bagi orangnya, laki maupun wanita, dalam Quran Allah sebutkan وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang banyak berzikir kepada Allah, laki maupun wanita, Allah siapkan bagi mereka semua ampunan darinya dan pahala yang besar. Ketika seseorang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah janjikan baginya ketenangan dan ketentraman hatinya. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikrullah, tuma'nina, akan tentram dan damai hati seseorang. Seorang sahabat datang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syari'atal Islam qad kathurat alai." Wahai Rasulullah, syariat Islam banyak bagiku. Yang ini, yang itu. Maka ajarkan padaku sesuatu ringan tapi banyak membawa pahala. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Usahakan selalu lisanmu itu basah dengan zikrullah. Artinya terus dalam keadaan berzikir, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ringan, tidak memberatkan, tapi pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Rasulullah SAW, Aisyah katakan radhiyallahu anha, kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah selalu berzikir kepada Allah dalam setiap waktunya, dalam setiap kondisinya. Maka itu pula menjadi panutan, tauladan bagi masing-masing kita, umatnya, untuk juga selalu berzikir kepada Allah, banyak berzikir di setiap waktu kita dan setiap kondisi kita. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya saja dibutuhkan sedikit usaha dari kita untuk berilmu tentang zikir ini. Karena beda antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak berilmu, antara orang yang tahu keutamaannya dan dia berharap mendapatinya dengan orang yang hampa dari harapan, walaupun mungkin dia mengamalkan, tapi hampa nggak tahu keutamaannya apa, apa yang dia harapkan. Sementara amal saleh menuntut kita untuk berharap dari amalan yang kita lakukan, dan itulah ketakwaan. Ta'mal bi ta'atillah 'ala nurin minallah tarju thawaballah. Ketika kamu amalkan perintah Allah di atas ilmu dan kamu berharap dengan mengamalkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah. Sebagai contoh amalan ringan, amalan saleh, di kala kita berzikir kepada Allah, apa yang disebutkan di Sahih Bukhari, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'adzim. Dua kalimat ringan di lisan, namun begitu berat dalam timbangan Allah di akhirat bagi hamba yang mengucapkannya, memberatkan timbangan kebaikannya. Dan itu pula sangat dicintai oleh Allah, dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Ketika kita mengucapkannya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, dalam keadaan kita ingat, yakin bahwa kata ini sangat dicintai Allah, kalimat ini berat dalam timbangan di akhirat kelak, sehingga benar-benar diucapkan dengan penuh ilmu dan keyakinan, mengharap itu memberatkan timbangan kebaikan kita, karena ditimbang amal perbuatan kita semuanya, baik dan jeleknya, memberatkan timbangan kebaikan kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setelah subuh, setelah asar, Rasul pun mengajarkan seusai sholat untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Enggak berat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dibaca setiap ba'da subuh, dibaca setiap ba'da salat maghrib. 10 kali di waktu subuh, 10 kali di waktu maghrib. Rasulullah sebutkan setiap kali kita mengucapkannya, bukan kesepuluhnya, tapi satu-satu, tiap satu zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita mengucapkannya, dengannya tercatat bagi kita 10 kebaikan. 10 kali berarti 100 kebaikan, menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah. Sekali kita mengucapkannya, terhapus dari kita 10 kejelekan, 10 dosa. Dan masing-masing kita banyak dosanya. Dengan mengucapkan ini sekali, terhapus 10 kejelekan kita. Dengan mengucapkannya terangkat 10 derajat kita. Dengan sekali ucap terangkat 10 derajat kita. Dengan sekali mengucapkannya itu sebagai pelindung bagi kita dari segala yang makruh, segala yang tidak kita senangi, yang kita benci. Apapun itu yang tidak disenangi manusia, kecelakaan, musibah, penyakit, dan lain sebagainya. Segala yang kita tidak senangi, kita terlindungi dengan mengucapkan ini. Sekali mengucap itu pula menjadi pelindung bagi kita dari syaitan, dengan berbagai godaan dan tipuannya. Sekali kita mengucap, Rasul katakan tidak halal bagi dosa untuk menghancurkan hamba ini kecuali syirik. Yani dosa apapun selain syirik tidak akan bisa menghancurkan hamba ini kalau dia ucapkan ini selain syirik. Sekali kita mengucapkan berarti dengan itu pula seorang hamba tidak ada yang lebih afdol dari dia amalannya di hari itu kecuali seorang hamba lain yang mengamalkan seperti yang dia amalkan dan lebih amalannya. Keutamaan berlapis banyak hanya dengan kalimat-kalimat yang ringan. Keutamaan kalau kita berilmu mengucapkan itu sambil ingat semua keutamaannya, dan keutamaan-keutamaan ini disebutkan oleh Rasul untuk kita ketahui, dan itu yang disebut terghib wa terhib, menambah motivasi kita dalam beribadah, menambah semangat kita dalam beramal saleh. Setiap kali sholat mungkin masing-masing kita insyaallah enggak ada yang tidak. Setelah istighfar kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian dia tutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 kali. Tiap hari rutinitas kita baca tiap 5 waktu. Permasalahannya beda antara yang hampa sekedar rutinitas begitu dia baca dengan orang yang tahu ini ada keutamaannya, berilmu, dan dia berharap mendapat apa yang dijanjikan kepadanya sehingga semangatnya lebih. Rasulullah katakan kalau dia membaca 100 ini, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu 33 kali, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, terampuni dosa-dosa dia walaupun itu seperti buih di lautan menutupi permukaan laut. Buih itu sebanyak itu dosa-dosa dia terhapus dengan bacaan yang ringan, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Makanya pula para ulama sebutkan keutamaan yang begitu besar tidak bisa didapati dengan kita amalkan dengan tergesa-gesa dan cepat-cepatan. Jika berzikir, Masya Allah, Tabarakar Rahman, seperti dikejar kereta api, cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia baca? Tumaknina. Baca dengan tenang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita berzikir memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tenang. Karena keutamaannya besar. Masing-masing kita banyak dosanya dan berharap itu diampuni oleh Allah. Ini amalan yang membantu kita terhapusnya dosa kita. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan ayat kursi tiap 5 waktu. Rasulullah sebutkan kalau dia baca ayat kursi tersebut, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya hanya kematian yang membatasi antara dia dengan surga. Karena dia belum mati saja, karena dia belum wafat. Zikir lainnya, hari-hari zikir kita makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, dan yang lain-lainnya. Zikir, banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Tu'abdin wujidat fi sahifatihi istighfaran kathira. Bahagialah seorang hamba yang terdicatatannya amalan-amalan dia istighfar yang banyak. Dan Rasulullah SAW beliau sebutkan, aku sendiri beristighfar kepada Allah di satu majlis lebih dari 70 kali, lebih dari 100 kali. Banyak beristighfar Rasulullah SAW. Astagfirullah. Seperti yang ditanyakan kepada Auza'i, beliau imam yang meriwayatkan hadis ini, dan perawi yang meriwayatkan tentu jauh lebih paham apa yang dia riwayatkan. Bagaimana istighfar itu? Maka beliau jawab, dengan kamu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Diperbanyak bacaan zikir wirid semacam ini yang ada di dalam sunnah dengan fadilah dan keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasul mendengar seseorang beristighfar, dia sebutkan dalam istighfarnya, Allahumma innaka antallah al-ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ringkas, mirip-mirip yang awal dengan surat Al-Ikhlas, kulullahu ahad. Allahumma innaka antallah al-ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Setelah Al-Ikhlas tadi, aku memohon kepadamu untuk engkau ampuni dosa-dosaku karena engkau maha pengampun, maha penyayang. Mendengar itu Rasul katakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh telah diampuni hamba itu, sungguh telah diampuni hamba itu, sungguh telah diampuni hamba itu. Tiga kali Rasul sebutkan, menunjukkan pasti dan yakin dia telah mendapat ampunan dari Allah dengan bacaan yang ringkas, pendek. Permasalahannya tadi, kita yang tertuntut untuk belajar, untuk tahu, sehingga zikir-zikir mulia ini tidak hanya rutinitas di lisan kita, tapi tahu kita apa fadilahnya, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan kita mengharapkan itu ketika membacanya. Enggak benar anggapan sebagian orang, kalau kamu ibadah mengharap surga, mengharap pahala, berarti kamu enggak ikhlas kepada Allah. Pamrih ada yang kamu harapkan. Justru itu yang diinginkan oleh Allah dari kita, berharap. Kalau tidak, apa gunanya? Di dalam Quran berapa kali Allah cerita tentang surga? Banyak ayat. Surga, bidadari, disebutkan sifat-sifatnya, kenikmatan-kenikmatannya, buah-buahannya, sungai yang mengalir, madu, susu, ini, itu. Dan terulang-ulang banyak. Kemudian hadis-hadis Rasul tadi yang kita perdengarkan, keutamaannya, terhapus dosanya, terangkat derajatnya, tertambah kebaikannya, tercatat baginya kebaikan ini. Terus ngapain semua ini disebutkan? Sia-sia? Gak ada gunanya? Dan tidak boleh diharapkan oleh hamba? Ngapain disebut oleh Allah? Kenapa disebut oleh Rasul SAW? Tidak bertentangan keikhlasan kita dalam beribadah dengan mengharap apa yang dijanjikan Allah, dengan mengharap apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW. Itulah ibadah. Kita beramal tidak hampa begitu saja. Ada yang kita harapkan. Karena kita tahu itu menghapuskan dosa kita, kita semangat agar terhapus benar dosa kita, terangkat derajat kita, kita semangat, tertambah kebaikan kita. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian kita introspeksi diri dengan ini untuk lebih bersungguh-sungguh, lebih semangat belajar. tahu ilmu, sehingga zikir kita, ibadah kita benar-benar menjadi amalan yang lebih mulia, lebih besar di sisi Allah. Ada yang kita harapkan dengan amalan yang ringan, pendek, dan itu keutamaan sunnah Rasul SAW. Pendek-pendek, ringkas-ringkas, gak seperti yang lain yang bukan dari Rasul SAW. Berat. Misalnya suruh baca ini 1000 kali, siapa yang mampu? Dan bagaimana orang hitungnya 1000 kali? Rasulullah paling 10 kali kamu baca ini, la ilaha illallah, wallahu syarikal, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nah, 1000 siapa yang menghitungnya? Berapa waktu dia butuhkan? Nah, ini tidak mengambil waktu dari kita 5 menit, 10 menit. Duduk setelah sholat, kita baca. Ringan amalannya, tapi besar keutamaannya. Itu jika dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersemangatlah kita mengkaji, belajar apa yang diajarkan Rasul dan mengamalkannya dalam ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berilmu dan beramal saleh dengannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan kepada segenap takmir dan jamaah yang memberi waktu dan kesempatan pada kami untuk tausiah di subuh ini. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.